Mitra bisnis, regulasi yang mengatur industri rokok terus diperbaharui setiap tahunnya. Selain aturan promosi yang makin ketat, cukai rokok juga terus naik. Padahal kita ketahui, industri rokok menghidupi jutaan petani tembakau. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Kasturi Jember, Durahman. Pak Rahman, apa komentar Anda mengenai hal ini? Nah, sebenarnya Pak, kalau saya berpikir ya, pemerintah sendiri itu tidak konsekuen. Jadi, regulasi yang terjadi itu adalah regulasi yang kalau menurut saya diskriminatif. Karena keberpihakannya pemerintah terhadap petani itu tidak mutlak. Mana pemerintah itu selalu menginginkan pendapatan yang sebanyak-banyaknya, tapi dengan istilah menaikkan cukai secara terus-menerus. Padahal dengan naiknya cukai itu kan bebannya juga pada akhirnya akan terjadi kepada petani walaupun secara tidak langsung. Beban cukai itu kan ada pada pabrik rokok. Tapi kan pabrik rokok bisa membuat pabrik kan membeli tembakaunya kepada petani. Ini kan merupakan satu mata rantai yang tidak pernah putus. Nah, apakah beban yang ada pada pabrik itu juga tidak akan dibebankan kepada petani? Itu kan tidak mungkin. Ya, pada akhirnya akan terjadi satu sistem-sistem yang mungkin tidak diketahui oleh petani untuk bisa meringankan beban daripada pihak pabrikan. Sehingga yang harus dilakukan ada semacam sistem perdagangan mungkin dengan cara yang tidak semestinya nantinya yang akan dilakukan oleh pabrik rokok terhadap petani. Dan lagi, kenapa sih pemerintah tidak memanfaatkan produk tembakau lokal? Toh di Indonesia tembakau ini kan banyak, termasuk di wilayah kami di Jawa Timur terbanyak di tingkat nasional. Tapi kenapa pemerintah itu merestui pabrik-pabrik rokok itu kok masih import tembakau sebanyak 126 ribu ton dari luar? Dan itu pajaknya nol kan masuk ke Indonesia. Kenapa kok enggak 126 ribu ton itu dimanfaatkan dari produk-produk lokal yang ada di sini? Setelah itu nanti kan bisa lebih mengangkat harkat dan martabat petani. Tapi dengan adanya import itu kan akan bersaing dengan adanya harga yang ada di petani. Jadi petani itu memang pada masa-masa sekarang terjadi satu penekanan-penekanan berat daripada pemerintah. Apalagi setelah saya melihat pada sekilas PP 109 itu. Di PP 109 memang ada satu pasal, pada pasal 58, bahwa diversifikasi itu bukan pada tanaman, tapi pada produksi. Memang benar pada produksi, bukan pada tanaman. Tapi kalau diproduksinya nanti juga bermasalah, apa enggak bermasalah ke bawah? Itu akan berkelanjutan. Apa yang sebenarnya menjadi harapan dari pihak petani tembakau terkait regulasi untuk industri rokok, Pak? Begini, sebenarnya kalau harapan pemerintah, harapan petani terhadap pemerintah itu enggak niko-niko ya. Jadi berikan keleluasaan petani untuk tetap mengembangkan tembakau. Sekaligus cukai rokok itu enggak usah dinaik-naiki terus. Toh pada akhirnya cukai rokok itu naik, bebannya akan jatuh juga kepada petani. Dengan harapan lagi, pemerintah itu adil ya. Dalam artian tidak hanya pemerintah mengikuti apa yang direncanakan oleh Kementerian Kesehatan yang hanya terfokus kepada kesehatan, tapi perhatikan juga lah pada segi sosial ekonomi. Karena di tembakau dan rokok itu kan istilahnya padat karya kan. Bukan puluhan ribu, ratusan ribu, tapi puluhan juta yang terlibat di dalam ini. Produknya adalah produk dalam negeri, kita tanam di negeri sendiri, yang mengkonsumsi bangsa sendiri. Kok baru sekarang regulasinya macam-macam, yang ini, yang itu. Nah, seperti Kementerian Kesehatan itu Kemenkes RI, itu bekerja untuk rakyat Indonesia apa untuk siapa? Demikian Ketua Asosiasi Petani Tembakau Kasturi Jember, Durahman. Saya Wendy Lim.